wudu. Artinya, seseorang apabila dia berwudu, dia boleh mengerjakan apa saja dari sholat, dari wudu yang dia kerjakan tadi. Bukan harus berwudu untuk setiap sholat, walaupun dia punya wudu. Namun boleh, ya, boleh bersolat, mengerjakan sholat berkali-kali dengan satu wudu, bukan satu wudu satu sholat. Kita lihat hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam hadis 640, hadis nomor 640. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana abi قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسى على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. Dengan sanadnya kepada Buraidah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, beberapa salat. Shalla as-salawat. Beliau mengerjakan beberapa kali salat. Kapan? Yaumul Fathhi. Pada hari di mana ditaklukkan kota Mekah. Biwudu'in wahidin, dengan wudu yang satu. Jadi satu sekali dia berwudu, dia mengerjakan solat beberapa kali, solat dengan wudunya tadi. Wa masaha ala khuffaihi, dia sapu di atas kedua khufnya. Sebelumnya kita telah jelaskan khuf itu adalah yang berbentuk kaos kaki namun terbuat dari kulit. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sana'tal yawma shay'an lam takun tasna'uhu. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu pada hari ini apa yang belum engkau lakukan. Ini berarti Rasulullah SAW pada saat itu menyelisih kebiasaan yang diketahui oleh Umar. Lalu apa jawaban Nabi? Qal amdan sana'atuhu ya Umar. Sengaja aku melakukannya wahai Umar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa ilmu, faedah ilmu di dalamnya. Yang pertama, jawazul mashi 'alal khuf. Bolehnya menyapu di atas khuf. Ini yang pertama. Yani ketika kita melihat dalilnya wa masaha 'ala khuffaihi. Yani menyapu di atas khuf, begitu juga di atas jawrab, yani di atas kaos kaki. Poin yang kedua, wajawazu salawatil mafrudat wan nawafil biwudu'in wahidin ma lam yuhadis. Bolehnya mengerjakan salat-salat fardu dan salat-salat sunat dengan sekali wudu. selama dia tidak punya hadas. Jadi kalau seandainya subuh ini dia berwudu, kemudian dia sholat sunat qabliyah subuh, dia mengerjakan sholat subuh, setelah itu dia mengerjakan sholat duha, masih wudu itu juga, dia mengerjakan sholat sunat zuhur, sholat zuhur, ya, sholat ba'diyah zuhur. Artinya sekali dia berwudu dia mengerjakan beberapa kali sholat, baik yang fardu maupun yang sunat. Wa hadza jaizun bi ijma'i man yu'taddu bihi. Perbuatan yang seperti ini hukumnya boleh berdasarkan ijma' ulama yang diakui. Sebab ada khilaf ulama yang tidak diakui. Seperti khilaf dari perbedaan pendapat dari Syiah atau perbedaan pendapat dari Khawarij atau yang orang-orang yang tidak diakui ijma'nya. Wa haka Abu Ja'far At-Tahawi wa Abu Hasan bin Battal, diceritakan oleh Abu Ja'far Tahawi dengan Abu Hasan bin Ibn Battal di dalam syarah Sahih Bukhari, dari sekelompok ulama, an ta'ifatin minal ulama, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan, yajibul wudu'u likulli salatin wa in kana mutatahhiran. Wajib berwudu setiap kali mengerjakan solat walaupun dalam keadaan bersuci, yakni tidak punya hadas. Wahtajju biqaulillahi ta'ala, mereka berhujah dengan firman Allah, fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Yani seakan-akan ayat ini memerintahkan setiap orang yang ingin mengerjakan sholat, hendaklah dia berwudu, punya hadas atau tidak punya hadas, suci atau tidak suci, maka dia harus berwudu. Wa ma adzunnu hadzal madzhaba yasihu an ahadin. Saya kira pendapat ini tidak sahih dari seseorang. Ya. Wa la'allahum aradu istihbab at-tajdid al-wudu' 'inda kulli shalah. Mungkin maksud dari mereka adalah mereka menginginkan anjuran memperbaharui wudu setiap kali sholat. Yani misalkan kita sudah punya wudu tapi pengen kita mentajdid, memperbaharui, walaupun kita punya wudu, itu boleh dan dianjurkan. Banyak faedah nih. Ya, di antara keutamanya adalah keutamaan wudu itu sendiri, bahwa dosa-dosa kita digugurkan bersama dengan tetesan air wudu. Wa dalil jumhur al ahadits sahihatu minha. Dalil para jumhur adalah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadzal hadis, hadis ini. Wa hadithu Anas fi sahih Bukhari, hadis Anas dari sahih Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin wa kana ahaduna yakfihi al-wudu' ma lam yuhdith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, berwudu setiap kali salat. Dan salah seorang di antara kami mencukupkan wudunya yang pertama, ma lam yuhdith, selama dia tidak punya hadas. Jadi tidak ada punya hadas, maka dia tetap cukupkan wudunya seperti itu dan tidak mengulang kembali, ya, maka itu sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu setiap kali berwudu, setiap kali salat, dan ini yang dinamakan dengan mentajdid wudu. Wa hadis Suaid Ibnu Nu'man Fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari hadis Suaid bin Nu'man, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla al-'ashr thumma akala sawiqan thumma shalla al-maghrib wa lam yatawadda. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian beliau memakan sawiq, yakni makanan, kemudian beliau salat maghrib dan beliau tidak berwudu. Berarti wudu yang beliau lakukan, salat yang beliau lakukan yakni salat maghrib dengan wudu salat asar. Dan di sini juga menunjukkan bahwa makan tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali makan daging unta. Wa fi ma'nahu, yang senada dengan hadis di atas, ahaditsun ka ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang banyak, ka haditsil jam'i bainas salataini bi Arafah, seperti hadis tentang dijamak dua salat di Arafah, wal Muzdalifah, di Muzdalifah. Jadi Nabi salat zuhur asar dengan wudu yang sama, maghrib isya di Muzdalifah dengan wudu yang satu. Ya, berarti tidak setiap kali berwudu salat dia berwudu. Wasair safari, ini hadis-hadis tentang dalam seluruh perjalanan beliau. Wal jam'u bainas salawatil fa'itat yaumal khandaq wa ghairi dhalik, dan menjamak salat-salat yang terlewatkan ya pada perang Khandaq dan yang lain. Pada perang Khandaq Nabi SAW karena sibuk menghadapi permasalahan orang-orang kufar, Nabi terlupa mengerjakan salat asar. Baru ingat ketika maghrib. Lalu bagaimana? Ya, baru maghrib itu dia kerjakan dulu asarnya, kemudian baru dia kerjakan maghribnya. Ini bukan menjamak. Kalau menjamak disengaja, ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi terkadang boleh jadi terlewatkan bagi kita. Di antaranya mungkin karena kita lupa atau karena kita tertidur. Kata Nabi SAW, man nama anis salati au nasiyaha, siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia kerjakan apabila dia ingat. Dia ingat ya, walaupun waktunya bukan waktunya. Nah, maka oleh karena itu juga orang yang terlupa dari salat baru ingat dia pada waktu tertentu, pada waktu itu juga dia kerjakan salat tersebut, tidak dia tunggu pada waktu salat. Ini kalau seandainya sholat isya dia lupa karena dalam perjalanan ada urusan, akhirnya terlambat sholat isya di masjid karena ada urusan, taruhlah misalkan dia mengantar yang ke rumah sakit, sibuk kan merondah azan, dia mengantar lupa sholat asar, sholat isya. Nah, boleh jadi ingatnya waktu duha, ya. Ingat-ingat malam, wah, iya saya belum sholat isya malam. Sudah, dia kerjakan pada saat dia ingat. Dia pergi berwudu, kemudian dia mengerjakan sholatnya. Wa amal ayatul karimatu fal muradu biha wallahu alam idza qumtum muhdithin. Apa adapun makna dari ayat yang mulia ini, maksudnya adalah wallahu alam, apabila engkau ingin mengerjakan sholat dalam kondisi berhadas, maka hadas itu terbagi kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ada dengan wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu dalam kondisi junub maka mandilah. Wa qila inna mansukha bifi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mengatakan bahwa ayat di atas adalah mansukh dengan perbuatan Nabi, wa adal qaulu dhaif, pendapat ini adalah lemah, wallahu alam. Qala ashabuna berkata mazhab Syafi'i. Ya. Wa istahabbu tajdidul wudu. Dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Apa ini memperbaharui wudu? Wa huwa ay yakuna ala taharatin thumma yatata'aru thaniyan min ghairi hadatsin. Yaitu seseorang dalam kondisi suci, kemudian dia bersuci kedua kalinya bukan disebabkan oleh hadas. Ya, maka dia tetap dia bersuci. Wa fi syart istihbab at-tajdid awjuh. Dalam syarat dianjurkan untuk memperbaharui wudu itu ada beberapa syarat atau sebab. Yang pertama, anna yustahabu liman shalla bi salatan sawa kanat al-fariidha aw nafilah. Dianjurkan bagi orang yang mengerjakan, ya, bagi orang yang telah mengerjakan sebuah salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Yani kalau seandainya dia pernah wudunya ini dia pakai untuk salat, maka anda dianjurkan untuk kalau mau salat lagi wudu lagi. Ya. Yang kedua, ats-tsani la yustahabbu illa liman shalla fariidhah. Tidak dianjurkan untuk memperbaharui wudunya kecuali bagi orang yang telah mengerjakan salat fardu. Ya. Pendapat yang ketiga atau bentuk yang ketiga, yustahabbu liman fa'ala bihi ma la yajuzu illa bi taharah. Dianjurkan bagi orang yang mengerjakan, yang telah mengerjakan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan kecuali dengan suci. Itu seperti ka mas'al mushaf, seperti menyentuh mushaf, wa sujud tilawah atau sujud tilawah. Maka di sini sujud tilawah dianjurkan bagi Syafi'iyah untuk berwudu karena juga dia sedang membaca Al-Qur'an. Wa rabi', yang keempat, yustahabu in lam yaf'al dhalika syai'an aslan bisyarti an la yatakhallala baina at-tajdidi wal wudu' zamanun yaqa mithlu at-tafriq. Wal yustahabu tajdidul ghusl 'ala madhhab as-sahih al-mashhur. Yang keempat, dianjurkan apabila dia tidak mengerjakan sesuatu sama sekali dengan syarat tidak diselangi waktu antara memperbaharui dengan dia melakukan wudu waktu yang panjang. Ini misalkan dia sudah berwudu pagi, ya, untuk mengerjakan sholat zuhur, tidaklah dia memperbaharui lagi, terlalu panjang itu. Ya. Kemudian tidak dianjurkan untuk memperbaharui mandi dalam mazhab yang sahih. Waka Imam Al-Haramain wajhan annahu yustahab. Imam Haramain menyebutkan adanya sisi pendapat yang mengatakan dianjurkan. Wa fi istihbab tajdid tayammum wajhan. Di dalam menganjurkan memperbaharui tayammum bagi orang yang bertayamum tidak berwudu, ada dua pendapat. Asyharuhuma la yustahab. Pendapat yang pertama, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan, ini pendapat yang tersohor. Usuratu fil jarih wal maridh wa nahwiha mimman yatayammam ma'a wujudil ma. Ini bagi orang yang luka atau sakit di mana mereka bertayamum sementara air ada. Jadi karena dia bertayamum karena dia tidak mampu memakai air, bukan tidak ada air, tapi karena kondisi dia. Wa tasawwar fi ghairi idza qulna la yajibul talabu liman yatayammam. Ya, kemudian dianjurkan pada tempat yang lain, ya. Baik. Kemudian pendapat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Umar, sungguh engkau telah melakukan pada hari ini sesuatu yang belum engkau lakukan. Dalam hal ini menunjukkan keterangan yang jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya fihi tasrih bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwazibu ala alwudu'i li kulli salatin amalan bil afdal. Ini menunjukkan bahwa Nabi kebiasaannya adalah berwudu untuk setiap salat sebagai mengamalkan yang lebih afdal, yang lebih maksimal. Kita sebutkan tadi afdalnya sangat banyak dari sisi ya keutamaan pahala. Wa shalla salawatu fi hadha al-yawm bi wudu'in wahidin bayanan lil jawaz. Kebiasaan beliau adalah setiap salat beliau berwudu. Pada hari ditaklukannya kota Mekah, beliau mengerjakan beberapa kali salat dengan satu wudu atau sekali wudu dalam rangka menjelaskan kebolehannya. Ini orang melakukan demikian adalah boleh. Kama qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amdan sana'tuhu ya Umar. Ini sengaja aku lakukan. Ya, untuk menjelaskan bahwa yang seperti ini adalah boleh. Langsung dilakukan oleh Nabi. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini jawazu su'alil mafdhulil fadila an ba'd a'malihi allati fi zahiriha mukhalifatun lil 'adah. Di dalam hadis ini bolehnya seseorang bertanya kepada orang yang lebih mulia darinya tentang sebagian perbuatan orang yang mulia itu, apabila yang dia lakukan menyelisih dari kebiasaan dia sendiri. Jadi seorang murid boleh menanyakan gurunya tentang perbuatan guru tersebut yang menyelisih kebiasaan dari guru. Ya, biasanya gurunya melakukan A, tapi sekarang ini kok berbeda. Lalu muridnya boleh dia tanya, ya, kenapa Anda lakukan itu? Sebagaimana Umar menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaha qad takunu an-nisyan fayarji' anha. Boleh jadi perbuatannya itu dilakukan disebabkan karena lupa. Ya, sehingga ketika ditanya, kalau dia lupa dia bisa kembali lagi untuk mengulangnya. Wa qad takunu ta'ammudan li ma'nan khafiyyin 'ala al-mafdhul fayastafiduhu wallahu a'lam. Boleh jadi sengaja dilakukannya. Untuk apa? Untuk ada pesan tersendiri. Ada tujuan tersendiri terhadap yang melihat ini, terhadap muridnya. Ya, agar muridnya mengambil faedah. Nah, di sini diambil faedah yaitu bahwasanya ini menunjukkan satu hal yang boleh. Ya, seperti juga Ali bin Abi Thalib, dia juga pernah berwudu mendahulukan bagian kiri dari bagian kanan. Ya, sahkah wudu kita? Sah. Ya. Misalkan dia mencuci tangan kirinya dulu baru tangan kanan. Wudunya sah. Karena mendahulukan kanan dari yang kiri adalah sunnat. Dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai yang didulukan itu adalah kanan. Ali bin Abi Thalib melakukan itu untuk menjelaskan kepada seseorang, kepada orang melihatnya, bahwa itu adalah hal yang boleh. Artinya ini bukanlah suatu, mendulukan yang kanan bukanlah suatu hal yang wajib. Menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sah. Tapi bolehkah kita mendulukan tangan, membasuh tangan daripada muka? Tidak boleh. Ya, karena wudu itu harus tertib. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Makanan muntah ni tak? Ya. Kita kan makanan itu kan harus sedang duduk maka makan boleh dan tidak makan. Ini pengecualian daging muntah ni apa yang kita kena makan barangnya atas. Ya. Kalau kita duduk lagi, jadi tidak bangun duduknya sekali tak? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, atawadda min luhumil ibil. Ya Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging unta? Lalu Nabi menjawab, naam, tawadda min luhumil ibil. Nabi tidak mengatakan iya, begitu aja, enggak. Tapi Nabi ulang lagi, berwudulah karena makan daging unta. Lalu ditanya lagi perbandingannya. Atwadha min luhumil ghanam? Apakah aku berwudu disebabkan oleh daging kambing? Lalu Nabi menjawab, in syi'ta tatawadha wa in syi'ta la tatawadha. Jika engkau berkenan, silakan berwudu. Jika engkau tidak berkenan, tidak mau berwudu, ya, jangan berwudu, kata Nabi. Di situ tidak ada dijelaskan tetap asbabul wurud dan yang lain. Namun, ulama berusaha untuk mencari. Kenapa sih kok makan daging unta sementara daging unta halal? Kenapa disuruh kita berwudu? Di antara yang disimpulkan oleh ulama adalah daging unta itu bersifat panas. Panas berdampak kepada syahwat. Ya? Maka diademkanlah dia dengan air. Supaya tidak bereaksi ketika dia sholat. Ya? Itu di antara hikmahnya. Memang terjadi di dalam menyikapi hadis ini juga, Syafi'i dia tidak beranggapan. Madzhab Syafi'iyah dia tidak menilai bahwa makan daging unta membatalkan wudu, enggak dianggap. Ya. Tapi kalau kita, ya, Nabi mengatakan itu ya udah. Kalau seandainya ada daging unta, kita tahu ini daging yang kita makan dari daging unta, batal wudu kita. Maka kita berwudu lagi. Tapi kalau seandainya ini daging sapi, daging kambing, daging ayam, tidak. Apalagi kalau seandainya kita makan makanan yang lain. Nah, jadi hikmahnya diantaranya itu, jadi setelah dia makan, bisa mendorong syahwat. Sehingga kalau seandainya bereaksi dia dalam sholat, ya tidak konsentrasi. Ya diademkanlah, disejukkanlah dia dengan wudu. Biasanya proses pencernaan kan kurang 3 jam. Iya. Wallahualam mungkin lebih cepat lagi kali ya. Jadi itu diantaranya dikatakan oleh ulama ya diantaranya. Wallahualam. Nah. Ya, itu hukumnya misalkan wudu mimma massathun nar. Berwudu dari memakan daging yang disentuh oleh api. Yang langsung. Akan tetapi ini dimansukh oleh hadis yang terakhir bahwasanya Nabi SAW memakan daging yang dibakar langsung dengan api. Beliau tidak berwudu. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita Jumatan ini menggunakan khutbah, ada kan tertidur? Bagaimana kalau tertidur itu apa awal tidur? Ya, tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu. Ya, akan tetapi yang membatalkan wudu itu adalah madhannatu khuruj, ya, kemungkinan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Nah, kemungkinan itu disebabkan oleh hilangnya akal. Ya, hilangnya akal apabila kita sudah tidur nyenyak. Tanda tidur nyenyak tidak bisa karuh, nggak bisa di, ya, ngorok nggak bisa dijadikan sebagai ini tidur nyenyak. Ada orang yang tidak tidur tapi ngorok juga deh. Nah, akan tetapi pada umumnya ketika orang sudah pulas, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata itu pengikat dari anus. Jika mata melek, anusnya tertutup. Jika matanya tertutup, anusnya terbuka. Dan ini apabila dalam kondisi dia tidur nyenyak. Nah, kalau seandainya ada orang yang tidur nyenyak pada khutbah apa namanya, khutbah Jumat, maka tidaklah dia berwudu lagi. Ya. Tapi kalau kadang tidur tertidur itu dengar, terkadang dia dengar sekitarnya, tapi nggak tahu, ya, nggak bisa dia pahami apa yang dia dengar. Tapi ketika ada sesuatu yang keluar, dia bisa menahan, cepat dia. Tapi kalau orang yang sudah tidur nyenyak itu nggak tahu lagi. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kemudian untuk menghilangkan kantuk, pindah tempat, Pak. Ya, pindah tempat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.